Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar Radio Insani di 102.2 FM, rahimani wa rahimakumullah, serta kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali menggali faedah dari hadis ke-6 dari kitab Riyadhus Shalihin bab ihdharin niyyah, al-ikhlas wa ihdharin niyyah, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam setiap amalan dan ucapan kita, baik yang bersifat lahiriah ataupun bersifat batin. Pada kesempatan yang lalu kita telah sampaikan dan bacakan hadis dari Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas tentang kisah beliau tatkala beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengalami sakit yang cukup parah di kota mana? Makkah, setelah melakukan haji wada. Dan biasanya memang terutama yang berasal dari luar kota Makkah, setelah haji biasanya ada oleh-oleh. Apa? Batuk ya, batuk ngiklik. Kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi beliau sakit parah, kemudian beliau dijenguk oleh Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas ingin berwasiat dengan sebagian hartanya, dan seterusnya ceritanya dalam hadis itu. Pada kesempatan yang lalu telah kita ambil satu faedah dari hadis ini, yaitu tentang pentingnya menjenguk orang sakit, di mana manfaat dari menjenguk orang sakit bisa dirasakan oleh si penjenguk dan bisa dirasakan oleh yang dijenguk. Adapun manfaat yang dirasakan oleh si penjenguk, maka sudah kita pelajari di antaranya, yaitu yang kita sampaikan pada pekan yang lalu. Misal adalah dia itu sudah menunaikan hak saudaranya. Dan ini adalah suatu amalan yang sangat agung. Kemudian di antara faedah yang kedua adalah dia mendapatkan, dia sendiri yang menjenguk, mendapatkan pahala yang sangat besar. Di antaranya disebutkan dia berada di taman buah surga sampai dia kembali memetik buah-buah surga. Kemudian juga dia mendapatkan salawat, masya Allah, Ya, solawat bukan dari sembarang makhluk, tapi dari para malaikat, dan jumlahnya enggak hanya satu atau dua, tapi 70 ribu. Siapa yang menjenguk orang sakit pada sore hari, maka akan bersolawat kepadanya 70 ribu malaikat sampai pagi hari. Dan yang menjenguk orang sakit di pagi hari, dia akan diberi solawat oleh 70 ribu malaikat sampai sore hari. Insya Allah itu. Maka kemarin saya katakan yang berprofesi ya, menjadi tenaga kesehatan, sebelum pulang kantor sempatkan jenguk dulu gitu loh. Ya, kesempatan itu. Masya Allah, pagi kerja jenguk orang sakit, niatnya mencari nafkah untuk keluarga dengan menjalankan tugas. Kemudian yang kedua niatnya adalah menjenguk orang sakit, membantu sesama kaum muslimin, kalau yang dirawat adalah kaum muslimin, dan membantu menolong sesama makhluk Allah, kalau yang dirawat mungkin adalah orang yang beragama lain. Apa ya dapat pahala Ustaz kalau ngerawat orang lain yang agamanya lain? Dapat pahala. Wong memberi minum anjing saja bisa masuk surga. Ya, apalagi ini masang infus. Pasien yang dia itu adalah notabene, yang dia itu adalah merupakan manusia. Syukur-syukur didakwai. Ya, didakwai. Nah, kemudian di antara faedah yang diambil oleh si penjenguk adalah mengingatkan dia akan nikmatnya sehat. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah, kesehatan adalah apa? Mahkota di mana? Di atas kepala orang yang sehat. Tidak akan mungkin dia lihat kecuali apabila apa? Sedang sakit. Begitulah kondisi kenikmatan. Kenikmatan itu akan disadari sebuah kenikmatan apabila apa? Hilang. Nikmatnya mata, sebagian orang itu baru sadar kalau sudah mulai pakai kacamata. Nikmatnya kaki, sebagian orang itu sudah sadar, baru sadar kalau sudah jadi kaki-kaki. Alias apa? Kakek-kakek. Demikian. Jadi terkadang nikmat itu, dan sering nikmat itu baru terasa kalau nikmat itu sedang berkurang atau hilang. Nah, kesempatan menjenguk orang sakit itu adalah ingat akan kenikmatan sebelum hilangnya. Dan ini penting sekali, sehingga kita bisa bersyukur. Faedah selanjutnya, yang menjenguk tadi akan dicintai oleh orang yang sakit. Dan biasanya diingat-ingat terus. Masya Allah si fulan itu, ketika saya sakit, padahal saya di luar Jawa loh, ditekat-tekati apa? Nengok. Masya Allah. Ya. Ini akan teringat. Ya. Maka ini akan menambah rasa cinta di antara sesama kaum muslimin, dan itulah yang diharapkan di antara sesama kaum muslimin, saling mencintai. Itu beberapa faedah yang bisa didapatkan oleh orang yang menjenguk, dan mungkin banyak faedah-faedah yang lain. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membacakan langsung dari kitab syarahnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin tentang faedah yang didapatkan oleh orang yang dijenguk. Ya. Apa faedah yang didapatkan oleh orang yang dijenguk? Yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, beliau mengatakan, ammal ma'ud, adapun orang yang dijenguk, fa inna lahu fiha faidatan aidon. Maka orang yang dijenguk itu akan mendapatkan faedah. Kenapa? Tasrah sadruhu ويزول عنه ما فيه من الهم والغم ومن المرض. Yang pertama, orang itu menjadi senang dijenguk. Hatinya yang tadinya sempit, dadanya yang tadinya sempit menjadi apa? Lapang. Orang kalau sedang sakit itu merasa dunia menjadi apa? Sempit. Ya, harapan semakin tipis. Maka begitu ada teman menjenguk, dan kalau bisa yang jenguk itu teman baik. Teman baik itu artinya teman yang sering mengajak kebaikan. Jangan sampai kalau kita tahu saudara kita ini pernah melakukan keburukan dan mungkin belum bertaubat, ada teman dia yang suka apa? Melakukan keburukan bersama dengan saudara kita. Jenguk, kita biarkan. Jangan. Kenapa? Bisa mengingatkan kepada kemaksiatan. Karena pernah ada satu kisah ini. Ya, ada orang sudah loyo ini, sudah tua. Loyo, sudah sakit lah, bukan tua. Sakit, parah. Dijenguk. Ya. Masih wajahnya kurang apa? Kurang cerah. Kurang apa namanya? Sumringah. Tiba-tiba ada teman dia datang. Begitu lihat teman dia itu langsung sumringah. Tapi tahu enggak sumringahnya kenapa? Piye? Nomere sing metu piro? Ini bahaya ini. Bahaya sekali. Makanya kalau kita tahu saudara kita atau diri kita lah sudah diranjang pesakitan, batasi siapa yang menjenguk kita. Karena khawatirnya nanti akan menyeret dan mengingat kita lagi kepada kemaksiatan. Lihat itu Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang datang di sekitar dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan teman lama dia. Kalau enggak salah Abu Jahal atau Abu Lahab, salah satu dari itu. Ya, dan satu temannya lainnya. Dua orang ini ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mentalkin la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku bisa jadikan alasan untuk membelamu nanti di hadapan Allah. Ini dua orang malah moyoi. Moyoi itu apa? Yes, pokoknya begitu. Atarghabu am millati Abdul Muttalib? Memangnya kamu itu enggak suka pada agamanya Abdul Muttalib apa? Begitu. Akhirnya dia pun Abu Talib memilih tetap bertahan di atas agama nenek moyang. Ini bahaya. Ya. Makanya yang pertama adalah ketika orang itu dijenguk, dia akan merasa lapang dadanya. Tapi usahakan yang menjenguk adalah orang-orang yang baik. Teman-teman yang baik. Yang mendukung dia ke dalam ketaatan dan menghalangi dia dari kemaksiatan. Ini, ya, usahakan yang menjenguk adalah teman yang baik. Dia akan merasa senang. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, terkadang orang tadi yang menjenguk atau orang yang dijenguk tadi atau orang yang menjenguk tadi bisa mengingatkan dia kepada kebaikan. Ini faedah. Faedah yang kedua. Ini orang yang dijenguk bisa mendapatkan nasihat. Ya, dia mendapatkan nasihat untuk tetap berbuat baik. Diingatkan sholatnya. Terkadang orang yang sakit, sebagian kaum muslimin merasa dan beranggapan bahwa yang namanya sakit itu berarti sudah tidak wajib untuk sholat. Ya. Jadi sudah enggak wajib untuk sholat. Entah itu yang pakai apa namanya? Kateter, terkadang dipakai pampers, terkadang cuma bisa tergeletak, terkadang habis operasi dan yang lainnya, ya. Menurut sebagian kaum muslimin mereka tidak wajib untuk sholat. Nah kita ketika menjenguk bisa memberikan faedah kepada dia. bahwa dia tetap wajib untuk mengerjakan sholat. Dalam kondisi apapun dia, yang tetap, yang jelas, selama dia bisa bersuci dengan salah satu dari dua cara bersuci, maka dia bersuci. Ketika bisa menggunakan air, menggunakan air. Ketika tidak bisa, maka ambilkan tanah untuk bersuci bagi dia. Atau dia bertayamum di tempat-tempat yang mengandung debu. Ya, ini perlu diingatkan. Kenapa? Karena banyak kita dapatkan orang-orang yang sakit, ya, setelah sembuh itu datang kepada kita, "Ustaz, dulu saya itu operasi. Setelah sadar saya merasa dan beranggapan bahwasanya saya itu enggak wajib sholat. Ternyata kemudian saya tahu bahwasanya sholat itu tetap apa? Wajib. Gimana Ustaz sholat saya?" Ya. Jadi terkadang orang-orang itu tidak tahu bahwasanya wajib, tetap wajib sholat. Nah, sholatnya bagaimana? Ya sesuai dengan kondisi dia. Sesuai dengan kondisi dia. Lah Ustaz, itu kan ada kateter Ustaz. Enggak apa-apa. Meskipun kencingnya tetap mengalir terus. Itu yang disebut oleh para ulama. Bahkan ada kondisi yang lebih parah dari itu, tetap wajib sholat. Ya, ulama mengatakan dalam sebuah permisalan fikih, apabila ada seseorang dalam kondisi terikat, mukabal. Mukabal itu dibelebet kabel. Ya, mukabal bahasa Arabnya. Jadi kabel dari bahasa Arab mungkin ya. Ya, kabel. Jadi mukabal itu dililit tali seluruh tubuhnya. Sehingga dia tidak bisa berwudu, tidak bisa tayamum. Terus gimana sholatnya? Gimana? Hah? Kedap-kedap mata. Lah wudunya? Siapa yang bisa menjawab? Tidak ada hadiah. Gimana ini? Cara wudu dan tayamumnya gimana? Iya, kan sudah saya katakan enggak bisa wudu, enggak bisa tayamum. Ya paling sudah niat saja sudah. Ya. Kata para ulama, yusalli ala halihi. Dia salat dalam kondisinya. Dalam kondisi terikat salat. Itu kan lebih parah daripada sekedar orang yang dipasang apa? Kateter. Tangannya masih bisa bergerak, ya. Masih bisa mengangkat, masih bisa tayamum dan yang lain-lain. Maka ini faedah bagi orang yang sakit, ya, diingatkan, dinasehati, ya. Dan terkadang dia itu juga diingatkan untuk bertaubat. Ini masih nomor dua, ya, diingatkan untuk bertaubat dan yang lainnya. Oleh sebab itu kata para ulama, dikatakan di sini, walihada qala al-ulama yambaghi liman 'adal marida an yunafisa lahu fi ajalihi ay yufrihahu. Kata para ulama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, oleh sebab itu kata para ulama, sebaiknya orang yang menjenguk orang yang sakit itu agak, atau dia itu memberikan hiburan bagi si sakit. Ya, memberikan hiburan bagi si sakit. Misalnya bagaimana? Yaqulu Masya Allah antal yauma fi khair. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memisalkan ini. Misalnya seorang yang menjenguk itu mengatakan, Masya Allah, kamu hari ini tuh betul-betul dalam kebaikan. Walaupun kondisi sakitnya makin apa? Makin parah. Ya. Kita katakan, Masya Allah, antum hari ini betul-betul dalam kondisi yang sangat baik. Sangat baik. Apa artinya? Kenapa? Karena orang mukmin itu, meskipun dia ditimpa musibah, ataupun dia mendapatkan kenikmatan lebih-lebih lagi, dia senantiasa dalam kebaikan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Walaysa dhalika illa li mu'min. In asabathu dharra sabara fahuwa khairun lahu. Wa in asabathu sarra syakara fahuwa khairun lahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan kondisi seorang yang beriman. Sesungguhnya segala kondisinya baginya adalah kebaikan. Nah, lihat. Berarti kalau kita mengatakan Masya Allah, Anda berada dalam kebaikan. Benar atau enggak? Benar. Ya. Ini kalau ada orang kehilangan dompet, Masya Allah, Anda dalam kebaikan. Gitu. Benar enggak? Benar. Ya. Tapi ditunda dulu kata-kata itu mungkin ya. Taib. Maka kita katakan kepada si sakit, Masya Allah, Anda pada hari ini berada dalam kebaikan. Kenapa? Seorang mukmin kalau ditimpa musibah dia bersabar, maka musibah itu menjadi kebaikan bagi dia. Dan seorang mukmin kalau ditimpa atau dia mendapatkan kenikmatan dan dia pandai bersyukur, maka kenikmatan itu berubah menjadi kebaikan bagi dia. Jadi kapan nikmat atau musibah itu berubah menjadi kebaikan bagi seorang mukmin? Nikmat apabila disyukuri, musibah apabila dihadapi dengan sabar. Akan berubah menjadi kebaikan. Ya, semua kondisi. Cuma terkadang kita gimana? Gampang putus asa, bersulo, ya, mengeluh kalau tidak mendapatkan kenikmatan dan kesenangan nek entuk kenikmatan. Kesenangan itu terlalu senang. Jingklak-jingklak kalau dapat kenikmatan. Padahal kita sebagai seorang mukmin mestinya tahu dua kondisi itu adalah sama saja bagi seorang hamba, yaitu ujian hidup. Ya, ujian hidup. Dan semua itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhul Mahfud. Ya. Dan semuanya itu adalah supaya kita tidak terlalu sedih dengan musibah yang menimpa kita dan tidak terlalu senang dengan kenikmatan yang kita dapatkan. Baik. Jadi kita lanjutkan. Beliau mengatakan, Syekh, ya, kita katakan kepada dia, kata Syekh, bahwasanya Masya Allah, anta al-yawma fi khair. Kamu hari ini berada dalam kebaikan. Tapi jangan kita katakan misalnya, engkau hari ini sehat ya. Kenapa? Karena barangkali hari itu dia jauh lebih apa? Parah. Daripada hari sebelumnya. Ya, kita katakan seperti yang tadi, Masya Allah. Saya tambah sakit ini mas. Masya Allah. Antum insya Allah fi khair. Antum insya Allah fi khair. Antum dalam kebaikan. Insya Allah. Kita yakinkan. Kita nasihati dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, wa al-ajal, kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Salah Al-Utsaimin, al-ajal mahtumun. Ajal atau kematian itu adalah sesuatu yang mau tidak mau pasti datang. Mbuh niku wong sehat. Mbuh itu orang yang sudah cengap. Semuanya kalau sudah jatahnya mati, mati. Tapi kalau belum jatahnya mati, walaupun semua dokter misalnya ingin menyuntikkan obat yang mempercepat kematian, semuanya pegang suntian, maka tidak akan bisa mengajukan ajal. Sebaliknya, kalau memang belum jatahnya, kalau memang sudah jatahnya mati, semua dokter megang pori-pori tubuh si pasien dengan harapan nyawanya tidak berobos, ya, maka tidak akan bisa mengundurkan kematian sedikit pun. Makanya kalau ada orang mengatakan, oh itu matinya mundur gara-gara ono cekelan, enggak. Sering kita dengar begitu? Enggak benar. Kematian itu enggak maju, enggak mundur. Cuma prosesnya terkadang apa? Seret. Ya, mungkin itu adalah azab yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kematian, enggak akan bisa mundur. Saatnya mati, mati. Kalau memang belum mati, maka tidak akan mati. Kata Syekh, wal ajalu mahtumun. In kana hadzal marad ajaluhu mata. Kalau penyakit itu memang adalah jatah ajalnya, mati ya mati. Wa in kana baqiya lahu syai'un minad dunya baqiya. Tapi kalau memang masih ada sisa kehidupan, niscaya akan akan sembuh. Sehingga ada satu kisah nyata yang disebutkan oleh seorang penulis buku, di mana seorang divonis mengalami, kalau tidak salah, kanker darah atau apa begitu, atau kanker apa begitu, usus, saya lupa, kanker yang jelas, selama 3 tahun atau 4 tahun ya, kemudian sudah parah itu. Tiba-tiba pada tahun ketiga atau keempat, saya lupa berapa tahunnya, itu divonis oleh dokter bahwasanya dia apa? Hah? Sembuh total. Bersih penyakitnya. Penyakitnya bersih. Semua dokter yang memeriksa dia, dicek, itu gak ada tersisa penyakit sedikit pun. Masya Allah. Hari itu diceritakan dia sedang bercengkerama dengan istrinya. Itu hari kemerdekaan dia dari penyakitnya. Ya. Kemudian sambil minum teh diceritakan begitu. Kemudian si suami ambil air wudu, salat ya, baca Quran, salat duha. Kemudian dia pesan pada istri, nanti tolong saya dibangunkan 8:30. Kemudian dia tidur. Ya. Nanti tolong dibangunkan. Ternyata ketika dibangunkan, tidak bangun-bangun. Jadi cuma tersisa sedikit dari apa? Kehidupannya, penyakitnya, Masya Allah, ambles, hilang kemana, enggak tahu. Itulah rahasia kematian. Tidak ada yang tahu. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu kapan dia itu akan mati. Makanya sesehat apapun kita, ya kutu siap-siap mati. Sesakit apapun kita, lebih-lebih lagi itu juga siap-siap mati. Ya. Walaupun tidak mesti. Ya. Makanya orang sehat tidak bisa jamin. Ya, banyak orang yang sehatnya luar biasa. Ikut lomba balap motor, ya mati, kecelakaan. Kan begitu. Masya Allah, pemuda sehatnya luar biasa, ngebut, ditabrak, meninggal. Orang sehatnya perkasa, luar biasa, Masya Allah, luar biasa, kekar. Ya. Kemudian di tengah jalan, tabrakan, meninggal dunia. Ya, beberapa waktu yang lalu, saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Ya, badan besar, tapi dia tidak bisa bicara sedikit pun. Kenapa? Karena kepalanya sudah terbelah. Ya. Jadi pagi itu Masya Allah masih sehat, pakai pakaian dinas dan badannya kekar, ya, petugas keamanan. Tapi kalau memang sudah ajal siap menjemput, sudah, tidak akan ada mundurnya sedikit pun. Nas'alullaha husnal khatimah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Allahumma amin. Wa yambaghi aidan, kata Syekh. Ini beliau mengajari adab. Adab nengok orang sakit. Wa yambaghi aidan an yudzakirahu taubata. Seorang yang menjenguk orang sakit, hendaklah mengingatkan si sakit untuk bertaubat. Caranya bagaimana? Tobat kowe. Istighfar. Meh mati. Kayak gue? Tidak. Caranya kata Syekh, ya. Lakin la yaqulu lahu dzalika bi sifatin mubasyarah. Kata Syekh, tapi caranya jangan dengan langsung mengatakan kamu itu taubat. Jangan. Ya. Ini ilmu ini, ya. Jadi kita ajak dia taubat, ingatkan dia itu taubat, tapi jangan secara langsung. Terus bagaimana caranya? Dan kenapa tidak boleh langsung? Kata Syekh, li'annahu rubbama yan'azzan yanza'ij. Karena barangkali nanti orang itu kaget. Si orang yang sakit tadi apa? Kaget. Dia akan berkata dalam dirinya, kata Syekh, yaqulu fi nafsihi, dia akan berbisik-bisik dalam jiwanya, lau anna mardha ghaira khatir, au lau annal marad ghaira khatir, ma dzakarani bittaubah. Ini temanku ngapain ya nyuruh saya taubat? Kalau bukan karena penyakitnya parah sekali, mesti enggak mungkin nyuruh saya untuk taubat. Jadi dia sudah kepikiran apa? Mati. Walaupun namanya orang sakit, kalau bisa memang mikir mati. Tapi kita sebagai penjenguk, adabnya adalah menghibur, menghibur dia. Nah, kalau kita katakan langsung taubat, woi taubat, ya wis kaya kiye. Siki sing tengen jal diobahaken. Ora bisa lagi. Wingi sing kiwa, siki sing tengen. Loro-lorone wis sikile jal. Ora bisa woi taubat kowe, taubat. Sebelum mulut kamu lumpuh juga. La ilaha illallah ini. Namanya orang sakit digitu kan gimana rasanya? Masyaallah. Saya punya teman, punya kisah nyata ini. Yang cerita teman saya, sesama ustaz. Ya. Di Jogja. Dia punya tetangga atau punya kenalan sakit, sakitnya itu sakit jantung. Dia cerita kepada saya, "Ustaz, saya punya teman meninggal karena sakit jantung." "Oh iya, Ustaz. Gimana ceritanya?" "Ceritanya gini, Ustaz. Meninggalnya itu begini. Jadi, ketika dia sakitnya, sakit jantungnya kambuh, dia dibawa ke rumah sakit dan dirawat di rumah sakit. Dan alhamdulillah kondisinya sudah membaik. Tiba-tiba ada seorang dokter menjenguk dia. Ya. Dan dokternya ini anu apa namanya? Kurapya, kemudian ramah, kemudian suka bergurau begitu ya. Ketika itu masuk, "Assalamualaikum, Pak." "Waalaikumsalam. Gimana kondisinya, Pak?" "Alhamdulillah ini sekarang saya sudah mendingan, sudah baik." "Oh iya," katanya. "Bapak rumahnya di mana?" kata dokternya. "Oh, rumah saya di sana," kata si pasiennya nih. Pasiennya balas bertanya, "Lah kalau Pak dokter rumahnya di mana?" katanya. Kata Pak dokter, "Oh, kalau saya, Pak, rumahnya 3," katanya. "Rumahnya berapa?" "3, dokter." "Rumahnya di mana saja pokok 3?" kata si pasien. "1, rumah saya yang saya tempati itu sama keluarga saya. Yang kedua, itu rumah sakit." "Lah terus yang ketiga?" "Kalau yang ketiga, Pak, kuburan," katanya. Begitu mendengar kata-kata kuburan, itu si pasien langsung melotot, kemudian menggang dadanya, kemudian serangan jantung dan meninggal dunia. Jadi kepiye jeneng kaya kowe? Kan berarti memang betul hati-hati kan? Cuma disebut rumah saya kuburan. Dengar kuburan saja sudah. Masya Allah. Makanya kita ingatkan masalah taubat. Tapi jangan secara apa? Langsung. Apalagi kalau yang sakit adalah ibu kita, istri kita, ya, anak kita, saudara kita, orang tua kita, orang dekat kita. Ingatkan dia baik-baik. Karena barangkali itu adalah akhir dari hayat, hayat dia. Tapi jangan secara langsung. Caranya bagaimana? Caranya adalah beliau mengatakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Lakin yabda bi dzikril ayat wal ahadits allati fiha tsana' ala taibin." Dia sebutkan ayat-ayat, hadis-hadis yang mungkin mengandung pujian-pujian dan keutamaan-keutamaan orang yang bertaubat. Cerita, seneng ya jadi orang yang bisa diberi kesempatan oleh Allah itu bertaubat. Allah itu kan menghapus dosa orang-orang yang bertaubat. Dan orang yang bertaubat sebagaimana orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ini kita kadang hadis ini cuma lewat, ya kan? Lewat begitu saja. Padahal ini hadis benar-benar, benar-benar. Artinya apa? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Pagi ini berapa banyak kesalahan yang kita berbuat? Dulu ketika masa muda kita, berapa banyak kesalahan yang kita perbuat? Kemarin belum lama, berapa kesalahan yang kita perbuat? Tapi kalau kita bertaubat kepada Allah, Allah pasti akan mengampuninya. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah ini kesempatan. Nah orang yang sakit itu diingatkan dengan hadis-hadis seperti itu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta pada orang-orang yang banyak bertaubat. Dan Allah mencintai orang-orang yang banyak mensucikan diri. Ya, dan demikian seterusnya. Ya, demikian seterusnya. Itu caranya, ya. Kemudian kata Syekh, qala ahlul ilm. Wa yanbaghi aidan idza ra'a minhu tashawufan ila an yaqra'a alayhi falyaqra' alayhi. Apabila seorang yang menjenguk orang sakit melihat bahwasanya saudaranya tadi ada gelagat untuk minta diruqyah, gelagat, maka segera diruqyah. Jangan sampai menunggu dia apa? Minta. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa ada nanti pada hari kiamat Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam ditampakkan tentang kondisi umat-umat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku kondisi umat-umat. Faraaitun nabiyya wa ma'ahu rahtu, aku melihat seorang nabi, dia diiringi oleh sekitar 3-9 pengikut rahat, antara 3 dan 9, masyaallah. Waraaitun nabiyya wa ma'ahu rajul aw rajulan, aku melihat di kesempatan yang lain, aku melihat seorang nabi diiringi satu atau dua orang pengikut. Masya Allah. Nabi sing melu mung pinten? Satu atau dua. Guru TPA lebih banyak muridnya. Masya Allah. Ya. Dan ini yang ketiga kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Dan aku melihat seorang nabi yang tidak ada pengikut sama sekali. Kemudian kata beliau, faida ra'aitu sawadan atau faida bisawadin azim. Tiba-tiba aku ditampakkan sebuah umat yang sangat apa? Besar. Qila, dikatakan kepadaku, itulah Musa dan kaumnya. Thumma rufi'a li sawadun a'zam, kemudian ditampakkan lagi kepadaku sebuah umat yang jauh lebih banyak. Kemudian dikatakan kepadaku, itulah umatmu. Itulah umatmu. Berarti umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam paling banyak. Wa bainahum, dan di antara mereka ada 70 ribu orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Tidak dihisab, enggak mau dihitung-hitung, tidak diadab. Langsung mak bilang. InsyaAllah. Kata sahabat akhirnya ditinggal kemudian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat pada memperbincangkan siapakah 70 ribu itu. Semalaman mereka gak bisa tidur. Masa, jangan-jangan begini, jangan-jangan. Siapa mereka, siapa mereka, siapa mereka. Kemudian muncullah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menerangkan bahwasannya mereka itu adalah humul ladina la yastarkun. Wa la yatatayyarun. Wa ala la yaktawun. Wa la yastarkun. Wa la yatatayyarun. Wa ala rabbihim yatawakalun. Empat sifat yang dimiliki 70 ribu golongan tadi, orang tadi. Yang pertama adalah tidak melakukan tatoyur. Ketiban cecek, sial. Itu tatoyur. Kelompatan kodok, sial maning. Ya kan? Kemudian nganggo kelambi kualek, sial. Keduten, sial. Manuk, apa, burung apa itu? Hah? Burung yang malam-malam itu loh. Huk, ya, burung huk, kulik-kulik dan yang lain-lain. Berarti ini nawang mati dan yang lainnya ada musibah dan yang itu tatoyur. Nek manuke mlaku ngetan aja lungo, nek mlaku ngulon sida lungo, nek manuke menang bae digusah maning. Ya. Jadi begitu itu tatoyur namanya. Enggak boleh. Ya. Kemudian yaktawun, tidak melakukan pengobatan sundut besi panas maknyos. Itu pengobatan yang efektif tapi makruh. Ya, boleh akan tetapi makruh, ya. Kemudian yang ketiga, wala yastarkun, dan tidak minta diruqyah. Makanya kalau saudara kita minta seakan-akan sudah ada gelagat minta ruqyah, segera diruqyah sebelum dia meminta. Dan yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dia senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam golongan ini, mengampunkan seluruh dosa kita, dan juga mengumpulkan kita beserta dengan keluarga kita di surganya kelak. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.